tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah bahwa al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah bab rafi'il ilm wa zuhuril jahl wa qala Rabi'ah la yanbaghi li ahadin 'indahu shay'un min al-'ilmi an yudayya nafsah. Bab yang menjelaskan tentang diangkatnya ilmu dan tersebarnya al-jahl, kebodohan. Dan ucapan Rabi'ah, yaitu Rabi'ah yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'i, guru dari Al-Imam Malik rahimahullah. Ucapannya adalah la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilm an yudayya nafsah. Enggak layak, enggak pantas bagi seseorang indahu syai'un minal ilm, dia memiliki ilmu, ada memiliki ilmu walaupun sebagian, untuk kemudian menyanyiakan dirinya. Nah, qala haddatsana Imran ibnu Maisarah. Qala haddatsana Abdul Waris wa Abdul Waris ibn Abdus Samad atau Abdul Waris ibn Sa'id. An Abi Tayyah wa Abi Tayyah namanya adalah Yazid ibn Humayn al-Basri. An Anas Naam An Anas sahabat yang mulia, jazakallahu khair. Siapa nama bapaknya? Anak yakin antum semua mendengar nama ini. An Anas. Siapa nama bapak Anas? Abu Hamzah. Nah, Anas ibnu Malik. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kalau Malik ibnu Anas, ini ada Anas ibnu Malik. Ada juga Malik ibnu Anas. Siapa kalau Malik ibnu Anas? Malik ibnu Anas Arifin Anas ibnu Malik sahabi jalil. Sekarang ana balik Malik ibnu Anas. Siapa Malik ibn Anas? Arifin. Hah? Abu Azizah. Malik ibn Anas. Pak Hasan. Naam ya akhana Ubed. Imam Malik, naam ahsan tabarakallah. Imam Malik, imam dari hijrah. Salah satu pendiri madhab atau yang memiliki madhab dalam fikih. Ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini Malik ibnu Anas. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrafis sa'ah an yurfa al-ilma. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda min asyrafis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu tanda-tandanya ada yang sifatnya mu'tad, artinya sesuatu yang bisa terjadi dan masuk di akal manusia. Dari sisi masuk di akal manusia artinya biasa. Nah, ada yang memang tanda-tanda hari kiamat ini kharikun lil'ada, di luar kebiasaan. Seperti itu. Contohnya terbitnya matahari dari barat ke timur. Ini sudah di luar, luar biasa ini. Nah, sudah luar kebiasaan. Mana ada dalam sehari-hari kita. Kemudian juga turunnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Suatu kaum mufsiduna fil ard, yang banyak melakukan kefasatan, merusak bumi. Datang ke suatu lautan habis airnya. Nah, kemudian juga Dajjal. Nah, ini tanda-tanda yang memang tidak lumrah. Artinya tanda-tanda tersebut hak, tetapi di luar kebiasaan manusia. Adapun tanda-tanda yang lain, ya artinya biasa, memang manusia ketika disamping itu. Nah, ini dua jenis dari tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, an yurfa al-ilm, diangkat itu ilmu. Kalau sudah diangkat ilmu, yang dimaksud dengan diangkat ilmu ya berarti dengan meninggalnya para pemilik ilmu. Nah, hilangnya ilmu ya dengan hilangnya pemiliknya. Makanya Al-Imam Bukhari di sini menyebutkan bab raf'il ilm wa dhuhuril jahal. Bab tentang diangkatnya ilmu. Jelaskan apa maksud diangkatnya ilmu? Yaitu dengan hilangnya ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maksud dari Al-Imam Bukhari menyebutkan hal ini adalah dalam rangka apa? Al-has ala ta'allum. Anjuran untuk kita ini banyak belajar ilmu. Nah, karena kalau ilmu dipelajari, ya selama masih ada yang belajar ilmu, nah, insyaallah ilmu tidak terangkat. Tetapi ketika ilmu sudah tinggal, ya selesai sudah. Nah, kutubul ilm maujudah, ada. Kitab-kitab ilmu ada. Tetapi orang-orang sudah tidak peduli. Mengabaikannya. Khalas, terangkat ilmu itu. Seperti itu. Makanya di sini Al-Imam Bukhari masukkan hadis ini dalam kitabul ilm untuk mentarghib, memberi motivasi. Hadis agar kita ini semakin belajar. Nah, agar ilmu ini tidak hilang. Dengan ilmu dipelajari, diharapkan orang beramal. Dengan adanya amal, ilmu terjaga. Ini tanda pertama. Wa yasbutal jahlu, dan al jahal itu tersebar kebodohan. Nah, berarti kita hidup di zaman ini sekarang sudah termasuk dalam tanda-tanda asyrafis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kita bisa menyaksikan bagaimana kebodohan merajalela di sana dan di sini. Perkara yang sebetulnya seorang muslim sangat butuh. Perkara yang asas. Entah dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan fikih. Yang seharusnya seorang muslim tidak boleh untuk tidak mengetahuinya. Contoh kecilnya adalah permasalahan tauhid. Tauhid yang dengan itu seorang menjadi teranggap sebagai seorang muslim yang darahnya dan hartanya terjaga, yang apabila tauhid ini hilang, maka dia akan masuk dan pindah ke dalam kesyirikan. Ini banyak yang tidak mengetahui. Wal'iyadzubillah. Kesyirikan ada di mana-mana. Yang namanya kesyirikan disebut dengan tauhid. Yang namanya tauhid disebutkan kesyirikan. Ketika para ulama menyebutkan aqsamut tauhid salasa. Macam-macam tauhid itu ada tiga. Datang ahli syubhat. Datang syubhat dari ahli kubur. Dari orang-orang para penyembah kubur dan yang lainnya. Dari kalangan sufia, usia dan yang lainnya. Itu orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga macam. Apa bedanya mereka dengan akidahnya Nasoro, kata mereka seperti itu. Nasoro memiliki akidah apa? Trinitas. Itu juga. Itu lihat orang-orang Wahabi. Sama, ternyata tauhidnya ada tiga. Padahal jelas bukan seperti itu maksud. Ini al-jahl yantasyir, tersebar. Wali'iyadzubillah. Ini tanda kedua. Faisrabal khamru. Dan khamr, minuman keras dan yang semacamnya. Minuman keras ini bukan, walaupun khamr ini atau minuman keras ini yang dimaksudnya adalah khamr, tetapi tidak menutup bahwa makna khamr ini juga ada pada makna-makna yang lain, yang intinya hal-hal tersebut menghilangkan akal. Di antaranya ini sekarang obat-obatan narkoba yang ada. Yashrabal khamr, diminum itu khamr. Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar diminum, tetapi minum khamr ini sudah secara terang-terangan. Wah, ini sudah ada di zaman kita. Nah, ini alamat ketiga dari tanda-tanda hari kiamat. Alamat keempat, yadhhar az-zina. Dan zina pun sudah tampak menyebar luas. Yang lebih mengerikan, bukan hanya sekedar zina, yang dengan itu orang masih mengakui bahwa perbuatan ini adalah kemaksiatan. Tetapi zina yang bahkan tersebar di beberapa belahan bumi, yang ada zina dengan atas nama Islam, yang disebut dengan apa? Yang dilakukan oleh Rawafid Syiah. Nah, sebar, wah, diumumkan, disebar. Nah, tanpa malu-malu sekarang orang. Daripada perzinahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah, susah kita untuk mendeteksi. Sudah, kita buatkan satu lokasi. Dibuat akhirnya lokalisasi. Dilegalkan. Antum lihat sekarang di negeri-negeri kafir, di beberapa negeri kaum muslimin pun lokalisasi sangat banyak. Dan ini sudah ada di zaman kita. Berarti kita ini sudah hidup di zaman yang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat ini sudah ada. Nah, makanya Imam Bukhari menyebutkan di sini bab raful ilm wa zuhur jah. Nah, bab yang menyebutkan tentang diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Maksudnya bukan hanya sekedar memberitahu bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat, tetapi juga maksud dari ini untuk kemudian kita semakin mawas diri, jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang seperti ini. Nah, paham tuh ya ikhwan? Barakallahu fikum. Dan ucapan Rabi'ah la yanbaghi li ahadin indahu syai'un min al-'ilm an yudayyi'a nafsahu. Enggak layak bagi seorang yang memiliki ilmu, walaupun sebagian, dia memiliki syai' sesuatu, dari ilmu, untuk kemudian menyia-nyiakan dirinya. Apa maksud ini? Menyia-nyiakan dirinya ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa muradu Rabi'ah. Yang pertama, yang maksud dengan Rabi'ah, Rabi'ah ini ya orang yang mengatakan ini, gurunya Imam Malik, gak layak seorang yang memiliki ilmu untuk kemudian menyia-nyiakan dirinya. Apa maksudnya? Anna man kana fihi fahmun wa qabiliyatin lil ilm la yanbaghi lahu an yuhmil nafsahu wa fayatruk al ishtighal. Barang siapa yang dirinya itu merasa memiliki kemampuan yang bagus dan qabiliyah, mampu menyerap ilmu, enggak layak bagi dia untuk kemudian yuhmil nafsah, membiarkan dirinya, menelantarkan dirinya untuk kemudian tidak menyibukkan dengan ilmu. Ini yang pertama. Maksud dari ucapan Ar-Rabi'ah atau Rabi'ah atau Rai, seseorang tidak layak ketika dia memiliki ilmu untuk kemudian menyia-nyiakan diri. Tahu dia memiliki kemampuan, tapi enggak mau belajar, enggak mau serius. Kalau anak enggak punya kemampuan, lah siapa yang bilang? Sudah dicoba apa belum? Seperti itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bukakan pintu-pintu kami. Nah, sehingga semua, selama seorang masih normal, ya, maka insya Allah dia layak untuk kemudian memiliki pemahaman yang bagus. Yang penting ada kemauan, ada himmah. Sudah lihat bersama kita ya beberapa kisah dari para muhaddisin yang mereka pada hakikatnya terkadang kemampuannya kurang, tapi karena ijtihad, sabar, mau tekun, jadi. Nah, seperti itu. Gak susah. Yang penting mau berilmu, mendapatkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Mau dapat ilmu, mau Allah beri ilmu, mau Allah ajarkan ilmu, "Wattaqullaha." Bertakwa kepada Allah. Ini. Jika pintu-pintu takwa itu kita lakukan, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada Waqi, gurunya, syakautu Waqi an su'i hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi faqala inna hadal ilma nurun wa nurullah. Nah, wa nurullah la yudraku illa bil. Nah, lupa nama persisnya. Kata Imam Syafi'i, syakautu Waqi'. Aku pernah mengeluhkan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi' mengatakan, mau hafalannya bagus kuat, mau ilmu bertambah. Nah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa yang diwasiatkan kepada Waqi? Nah, tinggalkan kemaksiatan. Kalau sudah permasalahannya kemaksiatan, ya ikhwan, al-maksiat itu zahir wa batin. Nah, yang namanya zahir banyak, kemaksiatan, segala bentuk pelanggaran itu maksiat. An-nadhar ilal muharramat, ini maksiat. Melihat sesuatu yang diharamkan, ini maksiat. Nah, as-sama atau istima' ilal aghani, mendengarkan musik, ini maksiat. Sudah jelas perkara yang haram dilanggar, ini maksiat. Tetapi ya ikhwan, yang namanya maksiat itu banyak. Ada juga maksiat batin dari hasad, su'udzon. Nah, seorang hasad, iri. Orang lain memiliki kelebihan, iri. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu imran ya'rif qadra nafsih. Allah merahmati orang-orang yang tahu kadar dirinya. Nah, kata Aisyah, umirna an nunazzilan nas manazilahum. Kita diperintahkan untuk meletakkan manusia pada tempat. Orang yang memiliki kelebihan, akui kelebihan tersebut. Jangan kita iri. Nah, kita semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan kelebihan tersebut. Jangan kemudian dihasad. Ini pun bagian dari maksiat. Wallahiyadzubillah. Nyakit hati ya ikhwan. Lisan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa khabar, fatabayyanu. At-tabayyun wa tasabbut minad din, bagian dari agama. Berapa banyak dari kalangan kita mendengar khabar, mendengar suatu kejadian, tidak bertasabut, langsung mengambil kesimpulan sendiri, walayadzubillah. Ini bagian dari maksiat. Nah, maka ya ikhwan, at-taqwa ini kalimat yang simple, tetapi cakupannya sangat luas. Kita dituntut untuk betul-betul bisa kullu wahid minna yatafattan. Tafattan dari cerdas, paham apa yang seharusnya dilakukan. Kita sudah tahu, belajar, punya ilmu. Hati-hati. Waliyadzubillah, kita khawatir ilmu kita ini menjadi hujjah alaina la lana. Waliyadzubillah. Ilmu kita ini menjadi hujjah atas kita, bukan membantu kita nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bahkan mencela kita. Waliyadzubillah. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini makna pertama. Yang kedua, au muradu al-hasd ala nashril ilm fi ahlihi li alla yamut al-alim qabla dhalika fayuaddi ila rafil ilm. Atau yang dimaksud dengan ucapan Rabi'ah ini, al-hasd, anjuran untuk menyebarkan ilmu fi ahlihi. Ahlihi di sini bisa keluarga, bisa masyarakatnya, bisa kampungnya. Nah, kalau sudah cakupannya menyebarkan ilmu, wah ini luas sekali. Nah, menyebarkan ilmu bukan hanya sekedar taklim, bukan hanya sekedar buletin, bukan hanya sekedar khutbah, bukan hanya sekedar ceramah. Itu bagian dari penyebaran ilmu. Tetapi juga ketika kita beramal, berakhlak, itu bagian dari penyebaran ilmu. Kita berbuat baik pada tangga, memiliki akhlak yang mulia, ini ilmu. Kita sebarkan dengan perbuatan kita. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la yahkiranna aw la tahkiranna syai'an bil ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Nah, ini kan ilmu. Engkau ini jangan meremehkan, la tahkiranna syai'an bil ma'ruf. Jangan kau remehkan sesuatu sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini kan ilmu ya. Kita terapkan ini, kita praktekkan, kita ketemu orang, kaum tetangga, ketemu jamaah di masjid, kita berwajah ceria. Nah, ini menyebarkan ini. Oh, ternyata orang-orang seperti itu masya Allah akhlaknya. Nah, ini yang kedua. Au, yang ketiga ini maksud dengan ucapan Rabi'ah tadi itu, enggak layak seorang yang memiliki ilmu untuk menyanyiakan dirinya. An yushiral alimu nafsahu wa yatasadda lil akhdhi anhu li alla yudayya ilmahu. Atau seseorang yang seorang alim menampakkan dirinya bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka ujub dan yang lainnya, tapi agar kemudian orang mengambil ilmu dari dia. Artinya dia punya ilmu tidak disembunyikan tapi ditunjukkan. Yang diharapkan dan itu orang mengetahui bahwa dia ini memiliki ilmu sehingga ilmu tersebut tersebar. Nah, yang dengan itu akhirnya ilmunya tidak sia-sia. Waqila, kata al-Hafidz di sini, katanya muraduhu, yang dimaksud dengan ucapan Rabi'ah ini juga adalah ta'zimul ilm wa tawqiruhu, pengagungan ilmu, mengagungkan ilmu. Wa tawqir, tawqir sama kurang lebih maknanya pengagungan, menghormati ilmu. Fala yuhyun nafsahu bi an yaj'alahu ardan lid dunya wal yadin. Apa yang dimaksud? Orang kalau memiliki ilmu itu ya tolong ilmunya dijaga, ilmunya dihormati, ilmunya ini diagungkan. Jangan dia kemudian merendahkan dirinya, dianyajalahu ardhan lid dunya, untuk kemudian dia jadikan untuk kesempatan mendapatkan dunia, materi, jabatan, kedudukan. Nah, sayang, ilmu yang dia miliki dia cari dalam rangka mencari sesuatu yang hakir, dunia yang rendah seperti ini. Nah, kata al-Hafidz, wa hadza ma'nan hasan, makna ini adalah makna yang bagus. Nah, walaupun sebutkan kemudian lakin al-la'iq bi ta'wil musannif ma taqaddam, walaupun yang tampaknya lebih sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu yang tadi yang telah lewat, tapi ini yang disebutkan oleh al-Hafidz ini bagus yang maknanya. Enggak layak seorang yang memiliki ilmu kemudian merendahkan diri. Kemanakan ilmunya itu? Dikemanakan ilmunya kemudian dia melakukan hal-hal yang akhirnya orang lain menilai, walaupun tidak semuanya misalnya. Waliyahzubillah. Nah, ini di sini Rabi'ah ingin menghimbau kepada kaum muslimin untuk seseorang ini tidak melakukan hal-hal tadi. Karena hal-hal tersebut itu, la yang bagi li ahadin indahu syai'un li ilm an yudayya nafsahu, menyanyiakan dirinya, yang dengan itu akhirnya otomatis ilmu itu akan hilang, akan terangkat. Ilmu yang dia miliki dia tidak amalkan. Dia sudah tahu bahwa yang namanya su'udzon itu perbuatan yang terlarang. Ada dari kalangan kaum muslimin yang tidak paham bahwa su'udzon itu perbuatan yang haram. Nah, ini perkara yang wadih. Lakin kam min akhin, kam min muslimin yusi'ul dhon bi akhihi waliyadu billah. Berapa banyak dari orang kaum muslimin dari seorang bersu'udzon kepada saudaranya seperti itu. Dia melihat, oh kok kayaknya ini bahaya. Kemudian mengambil keputusan sendiri, cepat mengambil keputusan. Wah, ternyata subhanallah setelah ditanyakan enggak benar. Ya memang kebetulan. Anak lihat fulan nih kok sekarang karena seperti ini ya. Ustaz ini gimana, Nak? Enggak. Antum sudah pastikan ini benar. Biasanya habis ada kejadian gini, itu sudah ketemu. Ya belum, Ustaz. Baik. Nah, hati-hati ya ikhwan. Ini bagian dari raful ilm, Nah, kita sudah tahu bahwa ini adalah perkara yang terlarang, tapi kita tidak mengamalkannya. Artinya kita tidak menjauhi. Akhirnya hilang itu ilmu. Dilarang untuk seudhan, hilang ini ilmu. Waliyadzubillah. Makanya ikhwan kita ini, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan atau diperintahkan Allah SWT, waqul rabbi zidni ilma, untuk ditambah ziyadah ilmu. Yang dimaksud apa? Dalam riwayat lain Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Dalam riwayat yang lain, a'udzubika min ilmin la yanfa. Waliyadzubillah. Aku berlindung kepada engkau ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Itu tadi. Wal Qur'anu hujjatun laka au alai. Kan seperti itu hadisnya ya. Nah, sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Lish, kenapa? Nah, ini pentingnya kita introspeksi. Bisa jadi kita selama ini belajar, kita selama ini menuntut ilmu, itu kurang ikhlas. Ada niat-niat yang lainnya. Nah, bukan karena semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya kalau ikhlas itu selalu menyertai niat-niat kita, segala sesuatu itu ringan. Perkara-perkara agama ini, larangan-larangan itu mudah untuk kita tinggalkan. Perintah-perintah ini mudah untuk kita lakukan karena kita ikhlas lillahi ta'ala. Nah, lihat para sahabat. Nah, yang di situ Allah sudah mengatakan kepada mereka apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idzabaja'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Baiatul ridwan. Ya. Kemudian Allah melanjutkan apa ikhwan? Fa'alima ma fi qulubihim. Allah sudah mengetahui isi-isi hati mereka. Ini para sahabat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan hadis qudsi, Allah mengatakan kepada Ahlul Badr, "I'malu ma syi'tum, faghfartu lakum. Inna Allah qad tala 'ala ahli Badr." Sungguhnya Allah itu telah mengetahui isi hati orang-orang pelaku perang Badar sambil mengatakan, "I'malu ma syi'tum. Silakan kalian berbuat sesuka kalian." Qad ghafartu lakum, aku telah ampuni kalian. Nah, ini para sahabat. Antum lihat mereka dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun, itu berusaha ilmu jadikan standar. Fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Antum lihat ya. Nah, bagaimana antara Ali dengan Muawiyah? Antara Ali dengan Aisyah, Talha dan Zubair. Itu kalau kita belajar sejarah, membuka sejarah lebih teliti. Pada hakikatnya, mereka itu bukan orang-orang yang mudah terprovokasi dan akhirnya bisa sampai perang antara satu dengan yang lain. Tidak. Mereka sebenarnya tidak ingin peperangan tersebut, tapi namanya api fitnah seperti itu. Toh ketika telah berkecamuk, hati-hati mereka tetap berada di atas bimbingan sunnah. Mana ada ceritanya Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi perang Jamal dengan Ali radhiyallahu anhu untuk kemudian menjelek-jelekkan Ali atau kemudian mencerca dan yang lainnya? Insaf, bahkan Aisyah setelah kejadian itu menangis, mengakui kesalahannya, menangis sembari mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qurna fi buyutikunna. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi untuk atau kepada kaum muslimat untuk hukum asalnya menetap mereka di rumah-rumah mereka. Ketiga hadisul ifk. Yang disebarkan oleh orang-orang munafikun tentang Aisyah. Sampai-sampai Aisyah sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya yang lainnya, yang di mana istri yang lain ini sebetulnya pada hakikatnya dalam bahasa kasarnya itu bukan gengnya Aisyah. Artinya dekatnya bukan dengan Aisyah. Nah, ditanya. Ini. Kalau mau itu tadi untuk kemudian ini pas momennya ini dijatuhkan, tapi tidak, kata anak lupa siapa namanya tadi, tapi mengatakan jawabannya sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Aisyah, kemudian ma'lim tu minha illa khair. Aku tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Insaf ya ikhwan. Nah, insaf. Ilmu terjaga sehingga bara fitnah yang terjadi itu dia semakin melebar. Cepat tertutupi, selesai. Seperti itu. Hasan ibn Ali memegang tampuk jabatan secara syar'i dari bapaknya. Khilafah dipegang. Wa beliau radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhuma. Ini ahlul bait. Nah, mendengar hadis tentang Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bayangkan ilmu diamalkan. Dan itu selesai permasalahan. Mendengar hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna ibni hada sayyid la'allallahu an yusliha bihi fi'ataini azimataini minal muslimin. Aqamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Hasan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Nanti Allah akan damaikan dengan sebab Hasan ini dua kelompok besar kalangan kaum muslimin. Yaitu pengikutnya Ali dengan pengikutnya Muawiyah. Dengan apa? Hasan bin Ali dengan ringan. Mudah. Padahal khalifah yang dipegang Hasan itu syar'i, tidak ada ulama yang mengingkarinya. Ketika Ali terbunuh kemudian dipegang oleh Hasan, tidak ada ulama yang mengingkarinya. Dari syar'i jelas. Dari sisi kemampuan Hasan pun seorang yang sangat mampu dan layak untuk memegang tampuk pimpinan khalifah. Tetapi mau ketika datang ilmu untuk mengamalkannya, diserahkan khalifah ini, kekhilafah ini kepada Muawiyah. Selesai. Yang dengan itu di tahun 40 Hijriah ulama mengatakan amul jamaah. Tahun persatuan. Nah, Muawiyah juga bukan orang yang gila jabatan. Tidak. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, rabbul ilm. Itu bukan hanya semata-mata kita tidak mau taklim, itu juga bagian dari rabbul ilm. Tetapi juga ketika kita berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, ini yang lebih penting dari yang pertama. Baik, mungkin sampai di sini. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.